بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري أو قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واعلم أن الله تعالى بحكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدو الشياطين شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Berkata rahimahullah, ketahuilah, wa'lam, ketahui. Di sini ada makna tanbih yang lebih. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya tidaklah mengutus seorang nabi dengan tauhid ini, tauhid uluhiyah, dengan agama ini, agama Islam. Islam bermakna am, menyeluruh. Islam dari zaman Nuh alaihi salam sampai zaman kita atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengutus seorang nabi dengan tauhid ini, dengan agama ini, kecuali Allah jadikan bagi nabi tersebut ada musuh-musuh. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan begitulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh, syayatin, syaitan, syaitan, setan, setan, dari kalangan ins wal jin. Lalu perhatikan, setan dari kalangan manusia dan jin. Ini juga sebetulnya, makanya oleh Syekh dibawakan permasalahan ini bukan semata-mata berlaku khusus bagi para nabi, namun bagi setiap orang yang berusaha menempuh jalannya nabi, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan bagi dia musuh yang banyak. Antum perhatikan, setiap orang yang termasuknya dengan sunnah, kemudian mendakwahkannya, bahkan kemudian membantah orang-orang yang menyelisihi syariat, membantah ahlul batil, orang yang tipenya seperti ini semakin berpegang teguh, semakin kuat, semakin gencar, semakin bersemangat dalam dakwah, membantah ahlul batil, mendakwahkan al-haq, maka musuh-musuhnya banyak. Ini merupakan sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Allah memang menghendaki dengan hikmahnya setiap ahlul haq, apalagi yang sifatnya seperti barusan, itu pasti ada musuh. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, syadun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Orang yang paling ujiannya paling berat, yaitu para nabi. Kemudian orang yang berusaha mengikuti nabi tersebut dengan baik, al-amsal fal amsal. Dan seterusnya begitu semakin ke bawah. Ujian dari berbagai macam ujian. Entah fitnatus syahwat ataupun fitnatus syubuhat. Ujian dari sisi agama, dari sisi yang lainnya. Maka sudah pasti. Nah ini, kita kalau mendakwahkan dakwah tauhid, dakwah sunnah harus siap. Siapkan mental. Ya, di sisi lain kita dituntut untuk hikmah. Di sisi lain kita dituntut untuk merapatkan ukhuwah. Di waktu yang bersamaan tetap dituntut diperintahkan untuk berdakwah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk membantah kemungkaran. Sehingga pasti akan ada pihak-pihak yang tersinggung. Siapkan mental. Dan lebih dari itu bukan sekedar mental yang harus disiapkan. Karena mental pun akan bergantung kepada ilmu. Maka ilmu pun lebih harus disiapkan. Nah. Sebutlah Syekh Saleh Fauzan. Hafizahullah Ta'ala. Musuh itu entah dari luar atau dari dalam. Ya. Musuh dari luar jelas orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Nah, namun jangan dilupakan. Ketika ada seorang nabi yang mendakwahkan dengan dakwatul haq, maka pengikutnya itu ada dua jenis. Kata Syekh Saleh Fauzan, li'annal anbiya yattabi'uhum al-mu'min as-sadiq. Ini jenis pengikut pertama dari golongan nabi atau orang-orang yang berusaha mengikuti jalannya para rasul. Ya. Seorang mukmin yang shadiq. Jenis golongan dari pengikut yang berikutnya yaitu al-munafiq al-kadzib. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memberikan berbagai macam ujian. Salah satunya untuk ini. Ya. Sebagai tamyiz. Sebagai pembeda. Siapa seorang mukmin yang shadiq dengan itu tampak. Dan siapa seorang yang kadzib dusta dalam keimanannya. Nah. Sehingga kalau tidak ada ujian. Maka tidak terbedakan. Bagaimana bisa sebuah barang yang berharga akan tampak harganya. Kecuali dengan diuji. Dengan diuji akan tampak kadar dari kemurnian barang tersebut. Emas. Ya, dan yang lainnya. Sehingga sudah menjadi sunnatullah. Allah menghendaki setiap ahlul haq pasti memiliki musuh. Antum lihat sekarang. Siapa orang yang paling gincar mendakwahkan ahlul sunnah. Paling gincar membantah ahlul batil. Musuhnya banyak. Entah dari zaman dahulu sampai detik ini. Nah, dengan berbagai macam syubhat, kedustaan, talbis, berusaha untuk menjatuhkan Syekh Rabi atau Syekh Ubaid atau yang lainnya dari kalangan ulama yang masih hidup, bahkan sebelumnya Imam Ahmad. Itu pula Rasulullah alaihi salatu wasallam diikuti oleh para sahabatnya. Nah, banyak. Dan setiap zaman pasti ada orang-orang yang Allah munculkan untuk membantah kebid'ahan atau kemungkaran. Dan Allah munculkan orang-orang yang pada zaman tersebut. Bisa jadi dia hidup pada zaman tertentu dia memuliakan orang-orang yang sebelumnya. Allah munculkan pada zaman dia hidup seorang yang dengan itu akhirnya tampak. Ini orang jujur artinya. Sekarang semua orang yang mengklaim Salafiyah Ahlus Sunnah tidak ada ceritanya yang mencela Syekh bin Baz. Nah, sebelumnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Di zaman Syekh bin Baz hidup, semisal Safar al-Hawali, semisal Abdurrahman Abdul Khalid dan yang lainnya, jelas, jelas. Sudah meninggal, sudah. Terbongkar syubhatnya mereka, selesai. Nah, adapun jibal, gunung yang kokoh para ulama, sudah. Syubhat hilang, mereka tetap kokoh menjulang. Selesai zamannya Syubhat Mas, Syekh Al-Ban. Sekarang, ada lagi. Nah, sehingga dengan hikmahnya Allah ingin memang membedakan. Sehingga hati-hati ya ikhwan, mudah-mudahan kita termasuk dari jalan yang pertama. Nah, fitnah akan terus ada. Siapkan mental kita. Nah, bukan hanya mental kita untuk menghadapi musuh, mental kita agar kita menjadi al-haq. Barulah itu. Yang dimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, setiap nabi memiliki musuh, setan-setan dari kalangan ins yang pertama. Berarti syaitan itu ada dari kalangan manusia. Ya. Jadi setiap jenis makhluk itu ada syaitannya. Sehingga yang namanya syaitan itu tidak melulu harus ditafsirkan dengan jin. Ya, ketika hadis misalnya salah satu nyaktau salatul muslim diantaranya al-kalbul aswad, tiga hal yang memutus salat seorang muslim. Di antaranya apa? Anjing hitam. Ditanyakan, kenapa anjing hitam ya Rasulullah? Fa'innahu syaitan. Nah, ini jangan ditafsirkan mesti kemudian anjing hitam itu syaitan, artinya itu jin. Penjelmaan jin lah. Syaitan itu tidak harus dari kalangan jin. Syaitan itu adalah, disebut oleh para ulama, setiap kulluman kharaja an istiqamatihi jinsihi fahuwa syaitan. Setiap yang keluar dari keistiqomahan bangsanya, setiap yang keluar dari keumuman bangsanya, artinya keumuman ini perkara yang lumrah, ya, perkara-perkara yang dalam setiap bangsa ini sebetulnya harusnya normalnya seperti ini. Ya, namun ternyata dia keluar dari kenormalan ini. Itu yang dikatakan syaitan. Manusia yang harusnya taat kepada Allah. Nah, manusia yang harusnya punya akhlak. Manusia yang harusnya, karena hidupnya diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, tunduk patuh. Karena dia abdun lillah, hambanya Allah. Ini harusnya, umumnya, normalnya harusnya seperti ini. Namun, ketika ada orang yang keluar dari keumuman ini, relai di zaman syaitan. Sehingga jangan dipahami syaitan itu hanya jin. Termasuk hewan. Ya, manusia dan yang lain. Barakallahu fikum. Ini sini sebutkan jelas bahwa ada syaitan dari kalangan manusia. Allah jadikan setiap nabi punya musuh dari kalangan syayatin, ins, wal jin. Apa yuhi ba'duhum ila ba'din? Saling memperkuat, saling memberikan wahyu, saling memberikan, mendukung, menginformasikan. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Apa? Zuhrufal qaul, ghurura. Ucapan-ucapan yang zuhr diperindah agar batil tersebut menjadi seolah-olah menjadi al-haq. Ghurura, menipu pada hakikatnya. Nah, ini musuh-musuh dari kalangan syayatin ins wal jin. Nah, bahkan kemudian Syekh lanjutkan lagi, waqad yakunu li'a'da'i tauhid ulumun kathira wa kutubun wa hujajun kama qala ta'ala falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum min al 'ilm. Kata syekh di sini, bisa jadi bahkan musuh-musuh tauhid, ya, itu mereka memiliki ilmu yang banyak. Ada kitab-kitab mereka. Memiliki hujah-hujah. Sebagaimana firman Allah yang artinya ketika datang kepada mereka, utusan-utusan Allah, bil bayyinat, ya, dengan al-haq, datang al-haq, ya, dengan penjelasan-penjelasan, maka farihu bima indahum minal ilm. Mereka berbangga-bangga, bangga dengan apa-apa yang mereka miliki dari ilmu. Artinya musuh tauhid itu juga jangan artinya ahlul batil juga punya ilmu. Luar biasa kalau kita perhatikan syubhat-syubhatnya mereka, kalau bukan karena Allah kemudian bimbingannya para ulama, mungkin kita bisa termakan syubhatnya. Sekarang banyak dai-dai pintar luar biasa. Ucapannya betul-betul membuat sebagian orang luar biasa. Dan punya ilmu ya. Antum lihat sekarang UAS. Ya. Antum pernah mendengar menyaksikan bagaimana luar biasa. Nah, harusnya ilmu yang dimiliki bisa semakin membuka mata hatinya untuk menerima dakwah salafiyah. Namun ternyata aktualnya bagaimana? Termasuk orang yang paling membenci dakwah salafiyah. Kata-katanya luar biasa. Sebutkan dalil, sebutkan hadis, sebutkan ayat. Nah, kemudian kata syekh di sini, idza arafta dzalik wa arafta anna at-tariqa ila Allah ta'ala la budda lahu min a'da. Kalau sudah tahu yang seperti ini, bahwa orang nabi, para pengikut nabi yang mukhlisin, yang jujur, itu sudah hikmahnya Allah. Allah akan berikan kepada mereka musuh-musuh. Musuh siapa? Bukan hanya sekedar syaitan jin, bahkan syaitan manusia. Bahkan ini syaitan-syaitan ini memiliki ilmu, memiliki burhan, hujah yang menurut mereka tentunya. Nah, sebagainya memang hak ilmu, Al-Quran, hadis. Nah, namun tidak diletakkan pada tempatnya. Sudah tahu yang seperti ini kata Syekh? Wa'arafta anna tariqa ila Allah ta'ala budda lahu min a'da, dan juga jalan menuju Allah ini harus ada musuh. Nah, sehingga mau dakwah tapi enggak mau dapat musuh, ini patut dipertanyakan. Makanya kita khawatir terkadang. Di satu sisi kita tidak ingin mencari musuh, tapi di satu sisi kita berdakwah kemudian tidak mendapatkan orang yang menentang, tidak mendapatkan orang yang memusuhi. Ini akhirnya kita jadi khawatir apakah sudah benar dakwah kita. Nah, karena sudah sunnatullah Allah jadikan, nabi aja Allah jadikan ada musuh. Nah, yang musuh-musuh ini qa'idin 'alaihi, duduk di atas siratal mustaqim, ya. Untuk apa kemudian para musuh-musuh tahu ini siratal mustaqim? Nah, duduk di atasnya untuk apa? Yasuddun nas an, membuat manusia lari dari siratal mustaqim. Ya, ahlu fasaha wa ilm wa hujjah, mereka juga ahlu fasaha, memiliki ilmu juga, memiliki hujjah-hujjah. Kata Syekh, fal wajib 'alaika an ta'lama min dinillah ma yasiru silahan tuqatilu bihi ha'ula'i syayatin. Kata Syekh, wajib bagi engkau untuk engkau berilmu tentang agama Allah. Ayatnya kembali kepada masalah apa? Al-ilm. Pentingnya ilmu. Kenapa? Ma yasiru silahan, agar menjadi senjata, tuqatil bihi ha'ula'i syayatin. Engkau memerangi mereka, syaitan-syaitan tersebut, ya, dengan ilmu. Silah, dengan senjata ini. Alladzina qala imamuhum wa muqaddimuhum li rabbika azza wa jal. Awa muqaddamuhum li rabbika azza wa jal. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Yang dimana pemimpinnya setan-setan ini, yaitu iblis, ya, yang diagungkan oleh mereka, yang mereka iblis ini berkata kepada Rabb engkau, La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku betul-betul akan memalingkan mereka dari jalanmu ya Rabb. Thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'irihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Coba antum perhatikan. Kata iblis kemudian, kemudian aku betul-betul akan mendatangi mereka min baini aydihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang, dari depan. Jangan. Kamu kalau istiqomah, kamu kalau melakukan ini, masa depanmu hancur. Kamu kalau belajar, kalau anak-anakmu gak dapat ijazah, masa depanmu hancur. Dikasih bayangan-bayangan tentang perkara ke depan yang jelek. Nah, kamu kalau sering-sering datang taklim, kerjaan terbengkalai. Cukuplah taklim itu seminggu sekali, yang penting datang taklim. Nah ini kau, gimana nanti masa depanmu, anak-anakmu, istrimu? Nah, masa depan yang mana? Masa depan itu akhirat. Ya, kalau hari-hari ke depan nih kita di dunia ini, itu bukan masa depan. Nah, masa depan itu kita akhirat. Lah, apa yang sudah kita persiapkan untuk akhirat? Nah, mau persiapan apa kita akhirat kalau enggak punya ilmunya? Tapi syaitan seperti ini. Syaitan seperti ini. Dibuat masa depan itu kalau orang berpegang teguh dengan agama. Nah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Wa min khalfihim, dan juga dari belakang. Nah. Maksiat sampai. Allah itu Ghafurur Rahim. Wa an aymanihim, dari sisi kanan, dari sisi kiri, terus semua. Tapi yang diperhatikan ibarat yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama apa? Depan, belakang, samping, kanan, kiri. Tapi syaitan tidak bisa mendatangi Bani Adam dari atas. Karena Bani Adam ketika dia kembali kepada Rabb-nya yang ada, nah, di atas, yang ada di atas ars, ya, yang berada di ketinggian Allah Subhanahu wa taala, mau apa hidayah kalau Allah sudah turunkan? Mau sekeras apa orangnya kalau sudah turunkan Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit. Makanya di sini disebutkan iblis mendatangi dari atas langit. Karena Allah Subhanahu wa taala fis sama, di atas ketinggian. Nah, kalau Allah sudah berkehendak, siapa yang bisa menolak kehendak tersebut? Kemudian kata iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka sebagai orang yang bersyukur. Jadi di sini kita mengetahui bahwa syukur itu bukan hanya sekedar kenikmatan, tapi syukur dengan apa? Taat. Bertamasuk, berpegang teguh, nah, dengan agama ini dalam segala hal. Nah, kata iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka sebagai orang yang bersyukur. Kok tahu iblis? Iblis ini menduga, berkeyakinan, karena memang dia merasa punya jalan-jalan. Jadi iblis bukan orang yang tahu perkara gaib. Nah, memang karena Allah juga sudah mengatakan wa in tuti aktsara min fil ard yudillukan sabilillah. Memang mayoritas ini berbahaya. Jangan tertipu dengan mayoritas. Barakallahu fikum ya ikhwan. Kemudian Syekh mengatakan walakin idza akbarta 'ala Allah wa asghaita ila hujajihi wa bayyinatihi fala takhaf wala tahzan. Kata Syekh, namun jika engkau akbar ta'ala Allah, kembali kepada Allah, menghadap Allah, berarti apa? Betul-betul bertakwa. Seperti itu. Ada majelis ilmu, memang itu yang diutamakan. Setelah tahu punya ilmu, kemudian dijalankan. Nah, setelah mengamalkan, dia mendakwahkan. Ketika sudah mendakwahkan, sabar. terhadap gangguan yang dia dapatkan. Nah, ini kata saya, kalau sudah ila akbata ala Allah, kalau sudah kembali kepada Allah, menjalankan semua ini, orientasinya akhirat. Nah, kalau sudah orientasinya akhirat, ya sudah. Orang itu kalau mau sesuatu dan dia sudah kepingin sekali, ngebet, apa yang dilakukan? Entah dia dapat atau tidak dapat, karena dia nggak tahu hasilnya. Kalau sudah ngebet, apa yang dilakukan oleh orang? Sudah kepingin banget dengan sesuatu, apa yang dilakukan? Berusaha. Berusahanya gimana? Hah? Gimana berusahanya? Sungguh-sungguh ya? Nah. Sampai kita mendengar luar biasa keajaiban orang-orang. Sudah ingin dengan sesuatu, segala cara ditempuh. Kalau begitu, harga sebuah jannah seharusnya. Namun mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang yang mendapatkan taufik untuk menjadi orang yang orientasinya akhirat. Ya ikhwan, akhirat ditempuh dengan apa? Datang di halaqatul ilmi. Memang, ya, kewajiban kita banyak. Memang dunia wajib untuk dicari. Kewajiban kita menafkahi istri. Tapi kalau dalam sehari, ini yang masih mendingnya. Sehari dia membagi kerjanya berapa jam. Untuk akhiratnya berapa jam. Ini kalau dia masih membagi dalam sehari. Nah, dalam seminggunya, dia membagi bagaimana taklimnya. Begitu mudah mencari uzur kalau sudah permasalahannya taklim. Tapi kalau sudah permasalahannya kerja, dipakai alasan, ini yang masih taklim. Kita masih ada kewajiban yang lainnya. Terkait agama Allah ini masih ada kewajiban yang lainnya. Nah, tahu dalam dakwah. Nah, kemudian juga beramal. Kemudian juga amar ma'ruf nahi mungkar dan yang lain-lainnya. Oh ya subhanallah, ketika ada hobi yang dia suka, lah yang ini bisa tersisihkan. Sudah kadung janjian hobi. Nah, suatu ketika bersamaan ada misalnya pengumuman entah daurah, entah misalnya tahu dakwah yang lainnya, afwan, anak sudah berjanji. Nah, ini kalau sebatas sekali dua kali mungkin, ya ini masih kita berusaha untuk mata. Tapi kalau akhirnya hal ini sudah kayak menjadi semacam polanya dia, modelnya dia, banyak-banyak kita istighfar, banyak-banyak introspeksi. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, nah, fakarihallahum bi'athahum. Ketika ada orang-orang yang seperti ini, Allah memang benci untuk orang-orang yang terlibat dalam kebaikan. Waliyadzubillah. Nah, akhirnya apa? Ya memang Allah yang jadikan orang tersebut jauh. Akhirnya 1000 uzur, benar, dia enggak bohong. Tapi hati-hati ya, Allah yang menjadikan orang tersebut, memang Allah enggak ingin orang ini terlibat. Nah, ya kalau orang sudah, Allah sudah benci orang itu gimana? Sementara kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah benci untuk kita aktif dalam agama Allah ini. Waliyadzubillah, kata Syekh Utsaimin, ayat ini adalah ayat yang khatirah. Ayat adalah ayat yang sangat mengkhawatirkan sekali. Ketika Allah sudah benci untuk kita terlibat dalam amalan saleh, waliyadzubillah. Karena sehingga kemudian, apabila engkau kembali kepada Allah, menghadap Allah, menyerahkan kepada Allah, wa asghaita ila hujaji, dan engkau berusaha memperhatikan hujah-hujahnya dan penjelasan-penjelasannya orang ahli batil ini, maka tasyih, wala takhaf, wala tahzan. Ini syaratnya. Kalau sudah kita berusaha maksimal menyerahkan kepada Allah, kemudian kita memperhatikan hujan-hujannya, jangan khawatir, kata Syekh. Wala tahzan, jangan juga bersedih. Inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Sungguhnya makar syaitan itu dha'if, lemah. Hakikatnya ini sebetulnya. Hakikatnya. Nah, maka kata Syekh, wal 'alimul muwahhidin yaghlibu alfa min ulama haula'il musyrikin. Qala ta'ala wa inna jundana lahumul ghalibun. Nah, fajundullahumul ghalibun bil hujja wal lisan kama hum ghalibun bisayf wassina. Nah, kata Syekh, jangan khawatir, jangan takut, jangan bersedih, karena hakikatnya makar syaitan itu lemah. Kata Syekh kemudian, ami, orang yang ami, ya, awam-awam dari kalangan wahidi, enggak memiliki ilmu yang banyak, itu bisa mengalahkan 1000 dari kalangan ulama mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya pasukan kami, tentara-tentara kami, lahumul ghalibun, dan sungguh mereka yang akan menang. Nah, disebut oleh para ulama, bukan berarti maksudnya Syekh di sini sudah kita cukup jadi ami. Katanya ami bisa mengalahkan, lah, bukan maksudnya itu. Tapi ini loh kebatilan, hakikat kebatilan sebetulnya. Kenapa kok bisa ami, orang awam, tapi dari kalangan muwahhidin, dari kalangan ahli sunnah, bisa mengalahkan 1000 dari ulama mereka? Kata para ulama, di antara Syekh Saleh Fauzan, ami dari kalangan muwahhidin masih memiliki fitrah salimah. Ya, fitrahnya masih bagus fitrahnya. Nah, belum kemakan syubhat macam-macam, masih lurus seperti itu. Memiliki ukur salimah, akalnya pun masih akal yang jernih. Nah, kalau namanya kebatilan, kebatilan itu kan berarti sesuatu yang enggak benar. Entah mau didatangkan sekian banyak dalil untuk mendukung kebatilan tersebut, kalau sudah enggak benar itu enggak benar gitu. Ya kan? Salah, ya salah berarti. Ya kan? Nah. Disebut oleh para ulama di antaranya sebuah kisah yang mungkin pernah antum dengar. Ketika ada seseorang yang beribadah di kuburan, nah, minta-minta, minta rezeki, minta yang lain. Kemudian datang seorang Arabi, seorang Badui, dari kalangan ahli sunnah, muhidin. Nah, dengan fitrahnya, yang masih lurus emang, belum banyak terkena syubhat dan yang lainnya. Yang juga hati-hati ya, kita dengan banyaknya medsos ini, akhirnya membuat syubhat kita banyak masuk. Kalau kita kuat-kuat, memberi ilmu di hati kita, kita bisa terlempar. Tapi kalau enggak ada medsos, enggak ada TV apa, fitrahnya salimah, enggak terlalu banyak mendengar di luar. Nah, melihat ada seorang di kuburan, dia mengklaim orang ini orang soleh, katanya. Minta rezeki dan yang lainnya minta. Nah, kemudian Arab ini bertanya, apa yang orang sih? Bisa kurang deh. Ya maksudnya seperti itu, kami meyakini bahwa tapi ini orang ini. Maka jawab oleh Arab ini, alam tasma' qaulullahi ta'ala, tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala tahsabanna alladziina kutilu fi sabilillahi amwata. Tidak, yang artinya jangan engkau mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu pada hakikatnya mereka meninggal mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Nah, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah, betul. Mereka hidup dengan hidup alamnya, alam barzakhiyah. Nah, jangan dikira mereka itu meninggal. Mereka hidup di alam barzakh. Tapi apa? Inda rabbihim yurzaqun. Terdiam akhirnya. Amin, amin. Anda paham sisi pendalilannya? Nah, itu orang itu loh, yang orang sudah meninggal itu, orang yang sudah meninggal. Ya betul, dia itu hidup di sisi Allah, tapi apa? Yurzaqun, dikasih rezeki, dia enggak bisa memberi rezeki. Dia pun di situ diberi rezeki di sisi Rabb-nya. Lah, orang yang diberi rezeki kok mau diminta rezeki? Dia di dalam kuburannya itu bukan memberi rezeki. Yurzaqun, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, bukan memberi rezeki. Sehingga mau ilmunya gimana, kalau sudah pemahamannya pemahaman kuburiyah yang seperti ini, ya sudah. Ya sudah, faktanya seperti semua apa. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, kata Asyik di sini, maka tentara-tentara lapas dan Allah mereka itulah yang menang dengan hujjah dan lisan, sebagaimana mereka juga menang di Saif wa Sinan, walaupun dengan pedang dan dengan persenjataan ini, kemenangan tersebut bersyarat. Sebagaimana dengan lisan juga. Namun bersyarat, artinya kalau dengan hujjah itu pasti. Ketika ulama ahli sunnah berperang dengan hujjah, memerangi kebatilan, itu pasti menang. Tapi kalau sudah dengan pedang, nah ini ada syaratnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang terbaik. Orang terbaik. Nah, tidak ada yang mengisi ini. Peperangan dalam perang Uhud, apa hasil? Ya kan? Nah, sehingga dengan pedang ini, kalau betul-betul bertakwa, tidak ada pelanggaran syar'i dan syarat-syarat yang lainnya, ya pasti menang. Tapi nyatanya seperti itu. Ya, nah, sehingga dalam sisi safe, kalau memang terpenuhi syarat-syaratnya, ya pasti menang. Tapi sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau memang tidak, kita cukupkan sampai di sini. Sekedar nasihat jamaah, ya ikhwan, mengulang lagi, minfadlisumnya ikhwan, minfadlisum. Nah, terkait ilm, halaqatul ilm, ya, ini penting. Semua hal berkutat kembali kepada ilmu. Tentu, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Amal penting. Namun jangan lupakan, pondasinya segala satu ilmu. Jangan ada dari kita yang kemudian menganggap hanya sekedar saja. Nah, dalam masalah halaqah itu, antum memang kita juga enggak dituntut setiap hari. Antum ambil ilmu tersebut yang antum butuhkan, ya, 3 kali, 4 kali, enggak semua tiap hari antum harus jadi, tapi yang antum memang sudah niatkan istiqomahkan. Nah, enggak ada juga kewajiban untuk menuntut ilmu tiap hari. Antum yang butuhkan itu istiqomahkan. Dalam seminggu 3 kali, 4 kali, 5 kali, masing-masing beda-beda. Ya. Tapi syaratnya di sini apa? Kalau antum sudah merasa butuh terhadap ilmu tersebut, ilmu itu jangan dipakai ajang percobaan. Coba lihat. Banyak pelajaran awalnya dibuka rame. Dalam waktu atau dalam perjalanannya bergumul. Jadi ilmu itu sekedar coba, ajak coba-coba. Dulu Rasulullah, bahasa Arab, ini ilmu yang tidak bisa disepelekan. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtidaa Shiratal Mustaqim, bahasa itu menjadi salah satu tolak ukur dalam al-wala' wal-bara'. Karena bahasa ini menjadi syiar yang paling tampak. Ya. Ketika seorang sudah mencintai bahasa suatu kaum, berarti ada kecenderungan terhadap kaum tersebut, ada kecintaan. Ya ikhwan, dibuka sekian banyak, para asatidz sudah berusaha, meluangkan waktunya himbauan demi himbauan. Namun yang terjadi itu biasa. Dari sekian banyak ikhwan, berapa yang serius? Ini masih bahasa Arab. Ada ilmu yang jauh lebih penting. Ilmu Al-Quran. Qira'atan. Wa tafsiran. Nah. Wa amalan. Wa tadabburan. Cuma sekedar belajar untuk membaca Al-Quran. Lihat halaqah-halaqah yang di situ difokuskan untuk belajar tajwid Al-Quran. Apa yang datang? Lah kemana yang lain? Kalau yang sudah bisa, alhamdulillah. Tapi realitanya ketika kita mendengar, ketika dites, untuk kemudian dilihat tingkatannya, subhanallah, subhanallah. Apa seperti itu ahli sunnah? Tidak peduli dengan kalam Allah. Banyak yang masih belum banyak atau belum bisa membaca Al-Quran dengan benar. Nah, kemana itu orang-orang? Nah, dunia, coba aku silakan cari dunia sekedarnya. Kalau menurut Ana, ini menurut Ana pribadi, sebetulnya kerja sehari 8 jam itu aja untuk dunia itu sudah terlalu. Kalau menurut Ana ini ala pengimpun ya. Ana tidak bermaksud, tapi kalau menurut Ana. Nah, gimana dia membagi dengan kewajiban-kewajiban yang lain? Apalagi ini yang lebih. Wah, realitanya kita lihat. Maaf, realitanya juga orang yang kemudian bisa terbebas dari pekerjaan yang sekian jam tersebut untuk kemudian berusaha mencari rezeki dari cara yang lainnya, itu kecenderungannya kalau kita lihat memang perkembangannya signifikan dalam segala hal, dalam ta'awunnya, dalam ilmunya, dalam menghadiri halaqah ilmunya. Nah, barakallahu fiikum. Ini fadlikum, tolong diperhatikan. Ya, masalah ilmu, masalah prioritas. Mana yang harus didahulukan? Jangan dipahami kita mengharamkan, kita melarang perkara yang mubah. Dunia ini wajib untuk kita cari, tapi kadarnya lah. Antum lihat kadar dunia dan akhirat tempatkah? Nah, barakallahu fiikum ya ikhwan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dari hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.